Minggu lalu, ketiga anugerah bintang popular Lensa Kamera Melody hanya memberikan tumpuan kepada kelibat Ashraf Muslim. Nampaknya, Ashraf Muslim ni membawa kedua-dua isterinya. Wah, wah, wah, wah. Hebat ni. Ashraf Muslim buat kali pertamanya membawa dua orang sekali isteri berjalan di red carpet. Jadi memang ni memang dah plan lama untuk bawa kedua-dua isteri ke macam mana? Tak ada plan lagi sebenarnya, tapi bila plan tu terjadi bila saya dicalon untuk fight. Waktu tu isteri saya ni lah penyokong kuat saya. So dia nak pergi, saya pun kata nak pergi tak? Okay, nak pergi? Okay. Jadi macam mana apabila Ashraf mengajak datang di red carpet dua-dua sekali? Mungkinlah nanti akan ada soalan-soalan yang macam ni lah, akan ada interview-interview yang macam ni kan. Jadi memang dah bersedia lah untuk di interview sekali. Oh, you all kena bersedia. Kalau tak bersedia, you tak boleh nyari kapek. InsyaAllah. Relax je. Relax sampai tak boleh senyum sebenarnya. Sangat tenang dua-dua ni. Konsep baju pun lebih kurang sama ni. Yeah. Ini dua-dua pun lain colour sikit je ni. Sampai lama memang... Dalam masa seminggu? Ya, yeah, seminggu. Dalam masa seminggu kita plan. Bila kita cakap futuristik kan, futuristik nak buat macam mana kan? Scroll gambar. Alamak, pelik-peliknya baju kan? Tak apa. Kita buat konsep yang macam sopan sikit lah kan? Inilah hasil dia. Selepas ini akan ada banyak lagi event-event yang mendatang kan? Memang akan jalan sama-sama lagi ke apa? Ke ini yang first dan last? Dah Encik Suami bagi. Kita pulang dekat dia. Oh, jadi selama ni Encik Suami tak bagilah. Sebelum ni memang saya tak bagi. Memang saya tak offer pun. Kan saya macam, okey lah, kita bagi peluang. Sebab ini saya top 5. Kau tak top 5? Memang tak datang pun. Jadi macam orang di luar sana yang mungkin masih lagi ragu-ragu, baikkah mereka, apakah mereka, tengok. Kita orang baiklah. Oh, okey kan? Kita okey. Tengok hari ni pun nampak macam dia dibuli ni. Kalah habis kena buli ni. Lama saya nak cakap sebenarnya, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang sentiasa menyokong saya dalam bidang seni daripada dulu sampai sekarang. Selalu memberikan kesan-kesan positif pada kami selama ni. Alhamdulillah kami makin kuat dan makin kuat sampai sekarang. Saya dengan Sakinah, alhamdulillah kita orang okey. Dia okey, saya lagi okey. Orang di luar sana kalau nak pasang dua, ikut ini. Kalau hanya yang terpilih saja.